Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Fatawa Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Pada halaman 347 yang terlewat pada pertemuan yang lalu, wala soal pertanyaan da'iyatun ala manhajis salafi lakin ba'dul ahyani yukhalitu hisban min al-ahzabi biniyati at-ta'arrufi ala akhtaihim wa asrarihim wa khafayahum wa afkarihim as-sayyi'ati thumma yatabarra'u minhum wa yubayyinu lil-ummati akhtaahum liyahdharu yuhadziruhum fahal amaluhu hadza sahihun. Pertanyaan, da'iyah, seorang da'i, seorang juru dakwah, ala manhaji salaf, dia berjalan di atas manhaj salaf. Lakin namun ba'dul ahyani, pada sebagian kesempatan, sebagian waktu, mukhalitu hizban min al-ahzabi, dia mukhalatah, bergaul, berinteraksi dengan salah satu hizb, kelompok dari kelompok menyimpang. Ini yati ta'arrufi, dengan niatan at-ta'aruf, yakni niatannya adalah untuk mengenal, mengetahui, ala akhtaihim, kesalahan-kesalahan mereka, wa asrarihim, dan rahasia-rahasia mereka, khafayahum, perkara-perkara yang samar dari mereka, wa afkarihim as-sayyi'ati, dan pemikiran-pemikiran sesat yang rusak dari mereka. Tujuannya itu berinteraksi, bermuamalah, ya, berhubungan dengan sebagian kelompok menyimpang, fi ta'dil ahyan, pada sebagian kesempatan, enggak setiap kesempatan namun pada sebagian kesempatan. Thumma, lalu dia, yatabarra'u minhu, kemudian da'iyah tersebut, juru dakwah tersebut, berlepas diri dari kelompok-kelompok itu, berlepas diri dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Wa yubayyinu lil ummati, dan menjelaskan kepada umat, setelah mengetahui, memahami, kemudian berlepas diri dan menjelaskan kepada umat, akhtaahum, bahaya atau kesalahan-kesalahan mereka, kelompok-kelompok yang ada itu. Liyahdharuhum, supaya umat, supaya manusia, liyahdharuhum, agar manusia berhati-hati, waspada, tidak terlena, agar manusia tidak tertipu, ya, terhadap kelompok-kelompok tersebut. Fahal amaluhu hadza sahihun, apakah langkahnya, perbuatannya semacam ini benar? Naam, ini pertanyaan diajukan kepada beliau hafizahullahu taala. Qala Syekh hafizahullah, al-jawabu jawabannya. Wallahi demi Allah, aku katakan. Ya. Saya katakan qad kufita ya akhi, sungguh engkau telah dicukupi wahai saudaraku. Engkau sungguh sudah dicukupi. Inna haula'i al-ahzaba alladziina anta tukhalituhum qad nasharu afkarahum Allah la ta'a. Waqad radda 'alaihim al-ulama'u. Perhatikan bagaimana nasihat Syekh hafizahullahu taala. Wahai saudaraku, engkau sudah dicukupi. Artinya sudah ada ulama, orang berilmu lebih tinggi daripada dirimu, dari si iman, takwa dan rasa takutnya. Engkau telah dicukupi dengan ahli ilmu. Artinya enggak perlu engkau melakukan semacam itu. Sesungguhnya mereka, kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut, yang engkau bermukhalatah, berinteraksi, berhubungan ya, dengan mereka yang mana tadi tujuannya untuk mengenal kesalahan, keliruan, penyimpangan, rahasia, serta pemikiran-pemikiran sesat mereka. Kelompok-kelompok tersebut yang engkau berinteraksi dengan mereka, qad nasyaru, mereka telah menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka yang sesat. Ya. Kelompok-kelompok itu sudah menyebarkan pemikiran-pemikirannya ke tengah-tengah umat dan enggak sedikit yang terkena. Mereka sudah menyebarkan pemikiran-pemikiran itu dengan ucapan, dengan tulisan dan lain sebagainya. Waqad radda 'alaihim al-ulama'u, sementara para ulama telah membantah mereka. Para ulama telah membantah kelompok-kelompok tersebut. Fala tu'rid nafsaka lidhaya'i, maka kalau demikian janganlah engkau ya menimpakan pada dirimu tindakan yang fi adhaya, sia-sia. Jangan engkau menimpakan pada dirimu perkara yang bermadharat, perkara yang enggak ada manfaatnya, perkara yang justru akan menjadikan dirimu rusak dan hancur. Jadi bukan demikian caranya. Ya, bukan demikian cara mengingkari kemungkaran mereka. Cara mengingatkan umat agar hati-hati dari bahaya mereka, bukan demikian. Ya. Cukup dengan bagaimana ulama mempelajari, memperhatikan kekeliruan dan kesalahan mereka dan memperhatikan bagaimana bantahan-bantahan ulama terhadap kelompok-kelompok itu. Wala fa inna katsiran minan nas, sesungguhnya sekian banyak dari manusia. Jadi enggak sedikit. Sekian banyak dari manusia yadkhulu ma'ahum bihadhil ilali. Sekian banyak dari manusia masuk bersama mereka, bergabung, berinteraksi, berhubungan ya. Enggak pada semua waktu, kadang waktu ini, waktu itu. Masuk ke tengah-tengah mereka bihadhil ilali dengan alasan-alasan tersebut. Oh, saya ingin mengetahui kebatilan mereka, saya ingin mengetahui kesalahan, keliruan, kemudian saya berlepas diri, saya menjelaskan kepada umat supaya umat hati-hati. Ya, enggak sedikit orang yang berinteraksi, berhubungan dengan mereka dengan alasan itu. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu. Ya. Yajrufuhu as-sailu wa yantahi. Sail, banjir bandang. Ya, arus penyimpangan yang amat besar, yajrufuhu, menghanyutkan dia. Hanyut dalam penyimpangan, dalam kebid'ahan, dalam hizbiyah tersebut. Kanannya, orang menyimpang, depannya, belakangnya, kirinya, dia berinteraksi dengan orang-orang menyimpang, sehingga dia pun hanyut, larut bersama mereka. Nggak lagi mengingkari. Ya, bahkan yang dulunya dia ingkari, dia iakan juga, dia benarkan. Inna dhalalata haqqad dhalalah, antun kira ma kunta ta'rif, wa anta'rifa ma kunta tunkir. Kesatan-kesatan yang benar-benar sesat, engkau mengingkari sesuatu yang dulunya engkau benarkan, dan engkau benarkan perkara yang dulunya engkau ingkari. Na'udzubillah min dzalik. Wa yantahi, dan selesai urusan dia, habis, selesai. Ini nasihat penting dari beliau hafizahullah ta'ala. Fal mu'minu yahzaru, maka seorang mukmin berhati-hati. Berhati-hati terhadap fitnah, menjaga dirinya, menjaga akidahnya, manhajnya. Qala as-salafu ma kanu yukhalituna al-jahmiyata wal-mu'tazilata wal-khawarija li-islahihim. Salaf, para ulama kita terdahulu yang lebih berilmu, yang lebih beriman, bertakwa daripada kita, mereka ma kanu yukhalitun, mereka tidak berinteraksi, tidak berhubungan, tidak bermujamalah, basa-basi, ya, tidak menjalin hubungan dengan mereka. Ma kanu yukhalitun, tidak mau berinteraksi dengan al-Jahmiyah, kaum Jahmiyah. Tidak pula Mu'tazilah, tidak pula Khawarij, untuk memperbaiki mereka. Salaf enggak demikian. Salaf tidak mau bergaul dengan mereka, berinteraksi dengan mereka. Kenapa? Karena lebih mengedepankan keselamatan diri-diri mereka. Karena mereka mengerti, yakin bahwasanya ini agama yang benar. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diikuti para sahabat. Mereka yakin dengan kebenaran tersebut, sehingga tidak perlu lagi, tidak butuh untuk menengok kebatilan-kebatilan itu, ya, tidak pula berinteraksi dengan mereka. Kenapa? Karena agama itu lebih mahal daripada hal-hal tersebut. Dan para ulama salaf, ya, mereka adalah orang yang paling cemburu, serius, sungguh-sungguh di dalam mengingkari kemungkaran. Nah, mereka adalah teladan bagi kita. Fa'alaikum bitariqati salaf, maka wajib bagi kalian untuk memegang jalan metode yang ditempuh oleh salaf. Nah, karena jalan mereka aslan, lebih selamat. Wa ahkam, lebih dibangun di atas hikmah. Wa alam, dan lebih dibangun di atas ilmu. Aslam, ahkam, a'lam. Qala wa julasa'u su'i yadurrunaka, dan teman-teman jelek, kelompok-kelompok tersebut akan memadharatkan dirimu. Adab, akhlak, iman, ibadah, manhaj akan rusak. Nabi SAW mengatakan, "Mathalul jalisi salihi wal jalisi su'i." Permisalan teman duduk yang soleh, yang baik, dan teman duduk yang jelek. Kahamiril miski wa nafikhil kiri, seperti orang membawa minyak misk dan yang bekerja sebagai pandai besi. Kerjaannya depan api dan bawa logam berbau dan seterusnya. Wala fahamilul miski imma an yuhziyaka, pembawa minyak wangi bisa jadi dia akan memberikan hadiah kepadamu. Nih silahkan, fadol, minyak wanginya gratis, kasih. Wa imma an tabta'a minhu, yang kedua, bisa jadi engkau membeli minyak tersebut dari orang itu. wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Bisa jadi pula engkau mendapati dari orang tersebut aroma yang wangi semerbak. Ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Diberi hadiah, membeli atau minimal ya mendapatkan aroma yang semerbak dari orang tersebut. Siapa temannya? Dia berteman dengan fulan dan fulan. Oh bagus fulan itu. Siapa tempat duduknya? Fulan-fulan. Oh dia bagus, khair. Berarti dia temannya adalah orang yang bagus. Dan insya Allah juga dia juga orang yang bagus. Karena orang yang bagus, yang baik akan berteman dengan yang baik. Demikian pula fal'aksu bil'aksi, lawannya. Qala wa nafikhul kiri imma an yuhriqa thiyabaka. Pandai besi. Bisa jadi dia akan yuhriqa thiyabak. Dia akan membakar bajumu. Karena yang dipegang api, yang dipegang logam. Ya, bakar. Wa imma an tajida rihan khabithatan. Ya, bisa jadi pula minimal apa engkau mendapatkan dari dia bau khabithah yang enggak sedap, bau busuk. Maka demikian pula agama. Seorang yang berteman dengan orang yang jelek adab akhlaknya, manhajnya, imannya, ya, akan membakar dan merusak keimanan dan ketakwaannya, amal ibadahnya, ya. Atau minimal apa? Minimal dia akan terdampak dari kejelekan orang itu. Siapa temannya? Oh temannya itu. Wah orang itu enggak bagus. Ya. Anil mar'i la tas'al was'al an qarini. Tentang seorang jangan tanya tentang dia. Tanyakan siapa temannya, teman duduknya, dia masuk, dia keluar. Nah ini perkara ma'ruf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salaf, maka hendaklah kita semuanya memperhatikan hal demikian. Qala fa'alaikum ya ayyuhal ikhwah. Fa'alaikum ya ayyuhal ikhwatu bimujalasatis salihin wa ahli taqwa. Maka wajib bagi kalian wahai saudara-saudaraku, ya, untuk bermujalasah, duduk bermajlis berteman dengan orang-orang saleh. Wa ahli taqwa, wa ahli taqwa, berteman bermujalasah dengan orang yang bertakwa. Wal wara'i, orang yang punya sikap wara'. Wazuhdi, orang punya sikap zuhud. Wahtiramis sunnah, dan orang yang memiliki ya sikap untuk memuliakan sunnah syariat. Semasa kita melihat sudah menjalankan nasihat semacam ini atau tidak. Haulai humul julasa'u as-salihun. Mereka adalah teman-teman duduk yang saleh. Orang yang beriman, bertakwa, memiliki sikap wara', zuhud, memuliakan sunnah, ya, memiliki adab akhlak yang mulia, manhaj yang kokoh. Qala wa iyyakum wa mujalasata ahli al-ahwa'i. Wa iyyakum, dan hati-hatilah kalian dari mujalasah, bermajelis, duduk-duduk dengan para pengekor hawa nafsu. Fa inna lahum syubhan, karena sesungguhnya mereka punya syubhat-syubhat. Enggak satu, banyak. Mereka punya syubhat-syubhat yang amat berbahaya. Wa rubbama ahaduhum yastadrijuka wa yaqulu laka udkhul ma'ana wa aslih min ad-dakhil wa hum la yuslihuna illa ma syaa Allahu nadiran jidda. Rubbama, kadangkala salah seorang di antara mereka yastadri juga. Dia memperdayamu, menipumu. Ya. Memperdayamu, menipumu. Dibujuk, dirayu. Ya. Yastadri juga. Melakukan istidraj. Wa yaqulu laka lal, dan dia mengatakan kepadamu, udkhul, silakan masuk, ayo masuk, gabung saja bersama kami, bersama mereka. Udkhul ma'hum, ayo masuk saja. Masuk bersama mereka. Jangan jadi penonton di luar. Jangan cuma sekedar komentar. Ayo masuk aja, masuk, biar lebih tahu dalamnya. Nah, itu. Wa aslih, dan perbaiki, minat dakhil, dari dalam, jangan cuma dari luar. Dirayu. Nah. Kalau orang istilahkan apa? Rayuan, rayuan gombal, gitu ya. Merayu supaya mau. Wahum, sementara mereka la yuslihun, tidak bisa memperbaiki. Keumumannya enggak bisa, kalau sudah masuk enggak bisa memperbaiki, illa masya Allah, kecuali perkara yang dikehendaki oleh Allah. Nadirun jiddan, dan itu amat jarang. Rata-rata sudah masuk, ya terbawa, ya, bahkan bisa jadi apa? Bisa jadi dia membela yang awalnya dulu mengkritik, yang awalnya dulu menyebutkan aib cacatnya, berubah jadi membela, mendukung. Ini enggak sedikit. Sehingga kata beliau, masya Allah, nadirun jiddan, jarang sekali orang yang bisa memperbaiki mereka. Yang banyak apa? Larut dan ikut. Bahkan akhirnya apa? Mendukung. Naam. Au li ta'rifa ma 'indahum. Atau agar engkau mengenal apa yang ada pada mereka. Ya, silakan masuk supaya kamu tahu apa sih hakikatnya. Ya. Hadhihi at-tariqatu laysat minal Islam. Metode semacam ini masuk menjebur kepada kesatan, penyimpangan, itu bukanlah metode yang diajarkan Islam. Al-Islamu yarfuduha. Islam berlepas diri dari metode semacam itu. Mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian, sudah kami yakin. Akum dinukum waliyadin. Prinsip yang harus dipegang oleh setiap muslim. Qala wa ansahu hadza, dan saya nasihatkan kepada orang tersebut, bi an la yukhalitahum bi ayyi hujjatin minal hujaji. Saya nasihatkan kepada orang itu agar tidak mukhalatah, berinteraksi, berhubungan, bermujalasa dengan mereka, bi ayyi hujjatin, dengan alasan apapun dari alasan-alasan yang dia kemukakan. Li'annahum qad nasyaru syarrahum, karena mereka benar-benar telah menyebarkan kejelekan dan kerusakan mereka. Ya. Mereka enggak sendirian. Satu, dua, tiga, banyak. Mereka punya perkumpulan. Ya. Bahkan bisa jadi mereka berpikir bagaimana orang ini yang awalnya datang sekali dua kali, majelis sekali dua kali, bagaimana caranya dia ditarik sekalian. Li'annahum qad nasyaru syarrahum, karena mereka telah menyebarkan kejelekan mereka. Wantasyara, dan tersebar. Wa'urifa, dan sudah dikenal. Wa wasala ila darajati at-tafjiri wa tadmiri wa takhribi, bahkan wasala sampai kepada derajat tafjir. Ini menghancurkan. Menghancurkan prinsip akidah, ya, agama kaum muslimin, wa tadmir, membinasakan, wa takhrib, merusak. Nah, merusak akidah kaum muslimin. Qala wa qad katabna fi sayyidi qutubin wa katabna fil ikhwani. Nah, wa katabu hum anfusuhum wa bayyanu hadza fi kutubihim min haitsu la yadruna faqad kufita ya akhi. Sungguh kami telah menulis ya terkait dengan Sayyid Qutb, penyimpangan-penyimpangannya, mukhalafah yang ada sudah kami tulis. Demikian pula kami telah menulis tentang ikhwan muslimin, ya, penyimpangan, kesatan, bahaya. Wa katabuhum anfusuhum, bahkan mereka sendiri telah menulis, mereka sendiri haula al-mubtadi'un, ya, menulis dalam buku-buku mereka prinsip-prinsip mereka. Katabuhum anfusuhum. Wa bayyanu hadza fi kutubihim, dan bahkan mereka menjelaskan hal tersebut, prinsip-prinsipnya, dalam kitab-kitab mereka. Ya. Mereka sendiri yang menulis. Min haitsu la yadrun, dari yang tidak mereka ketahui. Ternyata itu adalah apa? Penyimpangan. Faqad kufita ya akhi, maka sungguh engkau telah diberi kecukupan wahai saudaraku. Jadi enggak perlu kadang duduk, kadang bermajlis dengan mereka untuk mengenal kesalahan, keliruan, ya penyimpangan, enggak perlu. Kalau sekedar mencari itu sudah tertulis, ditulis oleh para ulama. Bahkan para ulama telah mengingkarinya. Nah, bukan demikian caranya. Allahumma illa idza kana hunaka 'alimun salafiyyun. Ya, Allahumma illa, hanya saja, ya, kecuali jika di sana ada seorang alim. Alim, ada seorang alim yang berilmu, salafiyun, yang bermanhaj salaf, ya, imannya, akidahnya, adab, akhlaknya. Yatasadda lidakwa man yarju minhu qabulal haqqi falahu. Kalau di sana ada seorang alim salafi yang berusaha untuk melawan, ya, melawan dakwah penyimpangan, melawan kelompok-kelompok tersebut, atau sada dia apa istilahnya berusaha untuk memberikan hidayah kepada manusia, lidakwati, untuk mendakwahi orang yang yarju minhu, ya, orang yang diharapkan dari orang itu, yakni sang alim salaf, berharap dari orang tersebut dia itu bisa menerima kebenaran. Dia alim salafi, seorang da'i, dia mendakwahi orang yang diharapkan mau rujuk, mau kembali, mau ikut manhaj salaf, falahu, maka itu boleh bagi dia. Bal alaihi, bahkan alaihi, bukan semata-mata boleh, bahkan alaihi, wajib bagi dia, an yad'uahu, wajib bagi dia untuk mendakwahi, mengajaknya. Wa yubayyana lahul haqqo, dan menjelaskan kepada orang tersebut kebenaran. Ya, namun syaratnya tadi alim salafi, kemudian yang didakwahi pun itu orang yang diharapkan dia menerima kebenaran. Kalau orang yang pertama dia bukan alim, ya enggak berlaku di situ. Atau orang yang dakwahi tersebut tidak diharapkan untuk menerima kebenaran, maunya berdebat, ya, ma'asalamah, sudah, enggak usah masuk. Amma salafiyyu ad-dha'ifu, adapun seorang salafi yang lemah ilman, lemah ilmunya, ilmunya lemah. Wa syakhsiyatan, demikian pula kepribadiannya, iman takwanya, amalannya lemah. Fa'alaihi an yabta'ida anhum, maka wajib baginya untuk menjauhi kelompok-kelompok itu. Hifadhan ala ma'indahu minal haqqi, hifadhan, dalam rangka menjaga, ya, apa yang dia miliki berupa kebenaran, supaya kebenaran, iman, taqwa, manhaj yang ada pada dirinya terjaga. Ya, supaya terjaga, enggak rusak, enggak ternodai, enggak terkotori, enggak terlumuri oleh syubhat-syubhat. Lebih-lebih supaya tidak lenyap. kebenaran itu pada dirinya. Wassalamatu la ya'diluha syai'un, keselamatan tidak ada satu pun yang sebanding dan setara dengannya. Amat mahal. Ya, amat mahal. Ini nasihat yang sangat penting bagi kita semuanya. Ya, dimanapun dan kapanpun kita berada, masing-masing menengok pada dirinya. Jangan kemudian, wah saya itu ini dan gitu. Jangan merasa pede, percaya diri, merasa punya ilmu, punya iman. Ya, hendaklah kita menghargai dan memuliakan dakwah ini, anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa iman, takwa, demikian pula manhaj yang lurus tersebut.